Tentu ada Arkab, ada Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan? Nisa Pantura Ju Palapa. Kepadamu dan kalah raut wajahmu, perlahan-lahan hilang di mata. Ku lihat keseimbangan diri seiring lenyap rasa di hati. Mengapa cinta berakhir? Silakan agar rasa saling yeah. depan.